عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah jami'an, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas satu poin yang beliau sampaikan terkait dengan orang yang meninggalkan salat fardu. Dalam masalah ini kita sebutkan ada beberapa poin. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat fardu itu ada dua tipe. Tipe yang pertama, mereka meninggalkan sholat fardu karena memang menentang kewajibannya, menganggap apa? Sholat lima waktu itu tidak wajib. Ada yang seperti ini banyak, dengan berbagai macam alasan. Alasan yang pertama, ada yang mengatakan sekarang ini kita berada pada fase Makkiyah, belum ada khalifah, belum terwujud khilafah negara Islam yang levelnya dunia, gitu ya. Nah, sehingga belum ada kewajiban sholat lima waktu. Ada gak seperti itu? Mas Eko? Ada yang punya pemahaman seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Sekarang ini kita berada pada fase Makkiyah, jadi belum ada yang namanya sholat dan yang lainnya. Sekarang itu upaya kita masih berupaya untuk mewujudkan apa? Khilafah Islamiyah. Nah, ada. Barakallahu fikum. Iya. Ya. Atau juga barakallahu fikum, mereka-mereka yang memiliki pemahaman ya, tasawuf garis keras, yaitu apa? Orang-orang yang sudah mencapai derajat hakikat ma'rifat, maka apa? Gugur bagi mereka kewajiban dalam syariat. Nah, sehingga kalau tingkatannya sudah ma'rifat hakikat, tidak perlu lagi sholat. Itu namanya apa? Menentang kewajiban sholat. Itu keyakinan kufur. Ya, itu keyakinanku kufur. Nah, orang yang meyakininya itu sudah tidak teranggap sebagai orang Islam. Mengerikan. Cukup banyak, ya, atau ada sebagian kaum muslimin yang terbawa oleh pemahaman seperti itu. dan menganggap itu sah-sah dan wajar-wajar saja. Barakallahu fikum. Nah, ya. Padahal barakallahu fikum, kalau kita mau melihat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana praktek beliau, bagi yang memang menginginkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu sangat jelas batilnya. Nah, iya. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dinan. Nah, agama ini sudah sempurna. Barakallahu fikum, ya. Sudah komplit. Tidak perlu lagi nunggu fase-fase makiyah ke madaniyah. Semuanya sudah komplit. Kerjakan, laksanakan. Nah, bagi mereka yang mengatakan hakikat ma'rifat, Nabi Muhammad di mana posisinya dari hakikat dan ma'rifat sekarang? Beliau manusia yang paling hakikat, paling ma'rifat tentunya daripada para wali. Iya, orang yang paling dekat dengan Allah. Ana atqakum billah wa akhsyakum billah, kata Allah. Saya orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Tapi bagaimana beliau, apakah beliau seperti itu pemahamannya, meninggalkan sholat? Jangankan sholat 5 waktu, sholat tahajud saja sampai bengkak kakinya beliau. Barakallahu fikum. Dapat dari mana pemahaman seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Jadi ada orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu, menentang kewajiban sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita mau bicara tentang barakallahu fikum, orang-orang yang punya pemahaman Islam liberal, tambah ngawur lagi barakallahu fikum. Iya. Baik. Poin yang kedua adalah mereka yang barakallahu fikum meninggalkan sholat 5 waktu karena apa? Malas. Nah, baik. Disinilah terjadi barakallahu fikum yang namanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya, barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan beberapa catatan penting terkait dengan khilaf ini. Barakallahu fikum. Catatan yang pertama apa? Ya, kita tidak boleh saling mengkafirkan barakallahu fikum atau saling membid'ahkan kalau ada di kalangan ya saudara kita atau ulama kita yang berpendapat memegangi salah satu dari 2 pendapat ini. Ya kan? Ada yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas itu kafir, keluar dari agama Islam, murtad. Ada yang berpendapat tidakkah? Tidak kafir. Barakallahu. Nah, ini sama-sama pendapat imam madhab. Iya, barakallahu. Baik. Jumhur, mayoritas para ulama, 3 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat tidak kafir. Ya, mazhab Hambali berpendapat kafir. Nah, atas dasar ini kita tidak bisa langsung mengklaim atau menghukumi yang mengatakan tidak kafir berarti murji'ah, atau yang mengatakan kafir berarti khawarij. Itu tidak dibenarkan. Ya, karena apa? Karena masing-masing itu adalah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga pendapat barakallahu fikum para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini barakallahu fikum para ulama kita tayyib, khususnya dari kalangan ulama tayyib hadzal zaman, mereka memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Tasamuh. Ya. Nah, bertoleransi barakallahu fikum dan menghormati masing-masing pendapat dan mengamalkan konsekuensi dari pendapat masing-masing barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Dan juga kemarin kita sudah memberikan catatan barakallahu fikum. Ya. Walaupun para ulama atau jumhur para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas itu tidak kafir, tidak murtad, tetapi kondisinya lebih berbahaya daripada orang yang mencuri, maling, zina, judi, khamr, iya, pelaku dosa besar yang lainnya. Itu lebih parah daripada orang yang cuman gak mau sholat karena malas. Dia gak maling, dia gak zina, dia tidak berjudi, dia tidak khamr, tapi dia malas, ya, sholat lima waktu barakallahu fikum. Itu dosanya lebih besar lagi, ya, lebih parah daripada pelaku kemaksiatan barakallahu fikum dalam hal dosa besar barakallahu. Kenapa? Karena barakallahu fikum posisi orang yang meninggalkan sholat lima waktu itu ibarat apa? Telur di ujung tanduk. Iya, tipis antara jarak dia dengan kekufuran itu tipis sekali. Nah, iya, pembeda antara dia dengan kekufuran dengan kemurtadan itu seperti selaput halus. Barakallahu. Iya. Nah. Iya. Sedikit saja pecah sudah barakallahu fikum. Orang itu akan barakallahu fikum teranggap apa? Murtad dari agama Islam barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Baik. Kemudian ada lagi catatan berikutnya barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Bagi para ulama yang berpendapat meninggalkan sholat lima waktu karena malas itu dihukumi kafir atau murtad dari agama barakallahu fikum, sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah mereka yang meninggalkan sholat lima waktu secara total. Ya, itu yang dihukumi kafir oleh mereka. Jadi kalau dia malesnya itu meninggalkan sholat lima waktu secara total, itulah yang mereka maksudkan apa? Murtad dari agama. Tapi kalau malesnya itu barakallahu fikum masih ada yang dia kerjakan, ya kadang dia cuman sehari itu maghrib saja, atau maghrib sama isya, ya, atau zuhur sama asar, pokoknya tiap hari mesti ada yang dia kerjakan, tapi juga ada yang bolong. Menurut sebagian mereka barakallahu fikum ini tidak kafir. Ya, menurut sebagian mereka ini tidak kafir, tapi dia jatuh dalam dosa besar yang sangat besar. Nah, barakallahu. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kata beliau yang dimaksudkan dengan meninggalkan sholat lima waktu karena malas dihukumi kafir ketika dia meninggalkannya secara total. Nah, barakallahu. Saya bacakan ucapan beliau rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwa beliau. Bisa dicatat ya, majmu' fatwa beliau dalam jilid 12 halaman 55. Kata beliau, alladhi yadhharu li annahu la yukfaru illa bitarkil mutlaq. Yang nampak bagi saya, kata beliau, bahwasanya seorang itu tidaklah dikafirkan kecuali dengan meninggalkan sholat 5 waktu secara total. Jadi kata Syekh, yang nampak bagi saya bahwasannya seorang itu tidaklah dikafirkan kecuali dengan meninggalkan sholat 5 waktu secara total. Nah, bihaitu la yusalli abadan, kata beliau. Yaitu dia memang tidak sholat sama sekali. Ya, memang dia tidak sholat sama sekali. Amma man yusalli ahyanan fa innahu la yukfar, kata beliau. Adapun orang yang sholat kadang-kadang, ya, maka dia tidaklah dikafirkan. Paham sekarang? Ya. Jadi kata Syekh, menurut saya pendapat yang kuat, barakalawikum, seorang itu tidaklah dikafirkan kecuali dia meninggalkan sholat 5 waktu secara total. Yaitu memang dia tidak pernah sholat sama sekali. Adapun kalau dia terkadang sholat, terkadang tidak, barakalawikum, maka dia tidak dikafirkan. Barakalawikum. Fahimtum? Nah, barakalawikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Sehingga dalam masalah ini kita harus memiliki gambaran permasalahan, ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, ya, 5 waktu, speed up. Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat, hukmu tarikis sholat. Jadi menjadi 2, ada yang amdan, ada yang kaslanan. Nah, amdan ini artinya apa, Bu Fadila? Sengaja. Belum, nanti ada rinciannya lagi, ya. Amdan ini apa, dengan atau kita artikan ini aja, juhudan. Nah, juhudan menentang, ya. Nah, kalau ini malas, ya, tarawih. Nah, kemudian yang menentang ini, barakallahu fikum, bagaimana? Bagi 2, gimana baginya? Yaitu ittafaqa al-ulama ala kufrihi, ya, sepakat akan kekufurannya. Nah, para ulama sepakat akan kekufurannya. Nih, untuk yang kaslan dan yang malas bagi menjadi 2. Nah, ada yang berpendapat apa? Kafir. Nah, annahu kafir. Yang gua pendapat laisa bikufrin. Ya. Annahu kafir, annahu laisa bikafir. Nah, yang berpendapat kafir ini ada 2. Ada 2 pendapat lagi. Yang pertama, barakallahu fikum. Hah? Yang pertama, mujarradut tarf. Iya. Semata-mata meninggalkan. Artinya entah secara total atau sebagian, pokoknya kafir. Yang penting kamu tidak mengerjakan sholat lima waktu, maka apa? Kafir. Ini yang barakallahu fikum yang paling keras. Jadi semata-mata enggak sholat lima waktu, kafir. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau yang kedua, yukfaru bitarkil mutlak, ya, dikafirkan dengan meninggalkan secara total. Jadi kalau hanya mengerjakan sebagian, tidak kafir. Nah, dikafirkan dengan meninggalkan secara total. Kalau ini hanya sebagian, sudah dikafirkan. Barakallahu. Kalau yang ini jelas, ya, tidak dikafirkan, tapi termasuk dosa besar yang berbahaya. Ini kurang lebih gambaran hukum orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Nah, barakallahu. Baik, intinya barakallahu fikum pembahasan dari yang kita bahas kali ini menunjukkan bahwasannya sholat lima waktu itu adalah perkara yang sangat penting, ya, di dalam Islam barakallahu. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah terkait dengan yang namanya sholat, ucapan-ucapan beliau itu menunjukkan penegasan yang luar biasa. Ya. Di antara sabda beliau, barakallahu fikum, tayyib, muru auladakum bisholawahum sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat semenjak mereka umur 7 tahun. Wadribuhum wahum asyar. Dan pukul mereka ketika usianya sudah 10 tahun. Maka menunjukkan dari kecil anak-anak itu sudah harus dididik untuk terbiasa mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Nah, artinya butuh dengan barakallahu fikum semangat orang tua. Ya, sudah melatih anak-anaknya untuk terbiasa sholat. Barakallahu. Nah, dan kalau orang tua kita zaman dahulu jangan tanya. Ya enggak? Itu kalau ada yang namanya sholat, benar orang tua zaman dulu itu. Barakallahu fikum. Nah, iya, rotan, kadang sapu lidi, barakallahu fikum. Dan yang seperti ini barakallahu fikum untuk masa-masa kita saat ini, iya, sudah mengendor. Nah, orang tuanya sibuk dengan barakallahu fikum bisnisnya, sibuk dengan gadgetnya, barakallahu fikum anak-anaknya juga demikian. Nah, sehingga sampai besar anak-anak tersebut tidak terbiasa untuk mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Begitu juga di dalam sabda yang lain, barakallahu fikum, beliau pernah mengatakan, ya, hampir-hampir saja aku akan memerintahkan seseorang menggantikanku untuk mengimami sholat, dan aku akan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Itu kan ancaman keras dari beliau. Nah, jadi sholat itu memang barakallahu fikum, jadi ciri, ya, yang sangat paten bagi seorang muslim. Membedakan antara muslim dengan yang bukan muslim yang hakiki. Nah, ya, baik. Karena memang barakallahu fikum karakter orang muslim itu akan terbentuk dengan sholat. Iya. Baik karakter barakallahu fikum yang kaitannya dengan hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun hubungan atau juga hubungan seseorang dengan sesama. itu semuanya akan terbentuk dalam sholat. Sholat itu luar biasa manfaatnya. Nah, akan membentuk karakter kita terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu juga akan membentuk ya hubungan kita dengan sesama. Barakallahu fikum. Dan itu terwujud dalam sholat jamaah. Nah, barakallahu. Makanya dalam Islam sholat sangat-sangat ditekankan. Sampai ada pembahasan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sampai-sampai Imam Ahmad memasukkan perkara sholat ini dalam apa? Salah satu usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sehingga barakallahu fikum. Ini merupakan nasihat untuk kita semua untuk benar-benar memperhatikan perkara yang namanya sholat. Ya. Mulai dari barakallahu fikum kita mengajak keluarga kita, anak, istri, ya, kakak, adik, orang tua, barakallahu fikum teman-teman, tetangga untuk barakallahu fikum mengerjakan sholat, barakallahu fikum. Dan yang lebih utama dari itu semua adalah barakallahu fikum, yaitu kita mengerjakan sholat sesempurna mungkin, sebaik mungkin barakallahu fikum. Nah, karena tadi ketika sholat itu dilaksanakan dengan barakallahu fikum benar-benar sesuai dengan sunnah, ya, maka manfaatnya itu sangat luar biasa. Bukan hanya kembali kepada individu, tapi bisa kembali kepada keluarga, juga kembali kepada kampung, bahkan negara. Ya. Kalau masing-masing individu sholatnya bagus, dijamin akan terbentuk barakallahu fikum sebuah negeri yang sangat kuat dan kokoh. Nah, sholat itu benar-benar membuat, ya, membentuk karakter yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Makanya musuh-musuh Islam itu sangat-sangat berupaya barakallahu fikum untuk membuat umat Islam itu jauh dari yang namanya sholat. Apa saja? Iya, barakallahu fikum. Nah, upaya yang mereka lakukan barakallahu fikum untuk bisa memalingkan umat Islam dari sholat. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.